بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Beberapa hari ini kita libur disebabkan karena kesibukan kita di 10 terakhir bulan Ramadan, terlebih lagi menjelang ya lebaran. Biasanya kita, apalagi ibu-ibu, ada kesibukan tersendiri yang mereka tidak bisa selesaikan kecuali dibantu sedikit. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan ini bacaan kita dari Syarh al-Usul as-Sittah, di mana pada pembahasan yang lalu telah kita baca sebahagian dari al-Aslu ats-Tsani, amarallahu bil ijtima' fid din, bahwa saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu dalam agama, wa nahaa 'anit tafarruqi fihi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bercerai-berai di dalamnya. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan permasalahan ini dengan penjelasan yang sangat gamblang, mencukupi, tafhamuhu al-awam, yang bisa dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. ونهانا ان نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang ya sebelum kita, di mana mereka bercerai-berai dan mereka berselisih. Fahalaku, sehingga mereka pun binasa. Itu yang akhir kita baca, dan telah kita baca syarahnya. Kemudian kata beliau, wa dzakara annahu, qala Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Dia memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama ini, ونهاهم عن التفرق فيه, dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk mereka bercerai-berai di dalamnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, qala taala, lamma baqau ala ikhtilafihim, ketika mereka orang-orang terdahulu sebelum kita, umat-umat sebelum kita, baqau ala ikhtilafihim, masih senantiasa berada di atas perselisihan mereka, halaku, maka mereka pun binasa. وتناحروا فيما بينهم وتقاتلوا, sehingga mereka pun saling bunuh membunuh di antara mereka. وهذا شأن أهل الاختلاف, dan inilah keadaannya orang-orang yang berselisih. Jadi perselisihan kalau tidak segera diselesaikan, maka akan berakhir dengan ya permusuhan, bahkan waliyadu billah, pembunuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma sya'nu ahli al-ijtima', adapun keadaannya orang-orang yang sedang bersatu, ya, wa huwa al-quwwah, maka sesungguhnya persatuan bagi mereka adalah suatu kekuatan. Wa zawalul haqq, wa zawalul haqq min qulubihim, ya, dan akan menyebabkan hilangnya rasa dengki dari hati-hati mereka. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Ya, demi Rabbmu wahai Muhammad, sekali-sekali mereka itu belumlah beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemberi keputusan bima syajar bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi qulubihim, Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka haraja, rasa keberatan. Mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, bahkan mereka menerima dengan lapang hati. Nah. Wa la yurdhin nas, dan tidak akan menyebabkan manusia menjadi ridha. Wala yanhin niza, ya, dan perselisihan tidak akan pernah berakhir. Illa rujuk ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu, kecuali apabila ya kita rujuk kepada kitabullah wa sunnati rasulihi sallam, dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala syekh Salih hafizahullah taala, qala taala, Allah berfirman, syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan, dan dialah Allah subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan bagi kalian ya satu agama, ma wassa bihi nuhan, sebagaimana Allah telah mewasiatkan dengan agama tersebut Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, demikian pula yang telah kami wasiatkan kepadamu wahai Muhammad. Wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, demikian pula yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. An aqimuddin, agar kalian menegakkan agama ini. Wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian bercerai-berai di dalamnya. Ay la yasiru kullu wahidin lahu dinun, ay janganlah kalian, tiap-tiap dari kalian masing-masing memiliki agama. Li'anna dina wahid, karena agama ini satu. Semuanya mengajak kepada tauhid, peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mempersembahkan ibadahnya selain kepada Allah, maka dia yang keluar, dia yang menginginkan perselisihan. Nah, li'anna dina wahidun, agama ini satu. Laisa fihi tafarruqun, tidak ada padanya percerai-berai. Qala Syekh Muhammad Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu min al-ajab al-ujab bi dzalik, dan akan semakin bertambah jelas berkaitan tentang perkara ini. Apa yang datang dalam sunnah berupa perkara yang menakjubkan. Qala Syarih hafizahullah, na'am, kata beliau iya. Thabata anil Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ahadithi ma yahuthu 'ala al-ijtima', telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih yang mendorong kita untuk bersatu. Wa yanha 'anil tafarruq wal ikhtilaf, dan juga telah thabit, telah tetap dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bercerai-berai dan berselisih. Mithlu hadis, seperti hadis, hadisnya Al-Irbat Ibn Sari radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Ya, beliau mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup lebih lama di antara kalian, maka dia akan melihat, menyaksikan perselisihan yang begitu banyak. Jadi perselisihan sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala secara kauni. Ya, kita katakan secara kauni karena Allah tidak mencintai yang namanya perselisihan. Ya, sudah menjadi sunnatullah, ya, bahasa yang lain. Bahwasanya, ya, mesti akan ada perselisihan. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam memberikan solusi dari perselisihan. Ketika muncul perselisihan, maka Nabi katakan, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian, wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ya, apa-apa yang boleh tempuh, baik dalam perkara akidah, ya, perkara ibadah, akhlak, adab, muamalah, dan seterusnya. Hingga masalah ya siasat, ya siasat syar'iyah. Jadi fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnahnya, jalannya para khulafa'ir rasyidin, para khulafa'nya Nabi SAW, khalifah Nabi SAW, pengganti beliau setelah meninggalnya beliau, ya, yang mereka itu senantiasa mendapatkan petunjuk al-hadith. Nah, kemudian Asy-Syaikh mengatakan, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, thumma sara al-amru ila anna al-ibtiraqa fi usuliddin, hingga jadilah permasalahan ini bahwasanya perselisihan fi usuliddin pada pokok-pokok agama, wa furu'ihi dan cabang-cabangnya, huwa al-ilmu wal fiqhu fid-din, dianggap suatu ilmu dan dianggap sebagai orang yang memahami agama ini secara mendalam. Ya. Qala syarih hafizahullah, sara al-amru ma'al asafi 'inda al-mutaakhirin, jadilah perkara ini berupa perselisihan, perceraian, baik dalam perkara pokok-pokok agama ataupun cabang-cabangnya, ya, ma'al asaf, ma'al asaf, ya, disertai dengan adanya penyesalan, sangat disayangkan, itu maksudnya ma'al asaf, ya, sangat disayangkan, indal mutaakhirin, di kalangan orang-orang mutaakhirin, di kalangan orang-orang belakangan ini, alal ikhtilaf fil usul wal furu' huwa al fiqh, bahwasanya perselisihan pada pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama huwa al fiqh, dianggap sebagai fikih, ya, dianggap sebagai fikih. Nah, ma'anna al-wajib al-aqs, padahal kata beliau, yang bersamaan dengan itu, yang wajib justru kebalikannya. Apa itu? Anna al-ijtima' huwa al-fiqhu fi dinillah, bahwasanya bersatu dalam agama ini adalah bentuk fikih, bentuk pemahaman ilmu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru yang membuat kaum muslimin berkotak-kotak, yang membuat organisasi ini, organisasi itu, partai ini, partai itu, justru dianggap sebagai suatu kebaikan. Dianggap sebagai suatu kebaikan. Ya, dianggap sebagai suatu ilmu. Dianggap sebagai fikih. Nah, yang kata beliau, ma'annal wajib al-aqs, padahal yang seharusnya, yang wajib itu apa? Annal ijtima' huwal fiqh fi dinillah, bahwasanya bersatu. Ya, kaum muslimin di atas Al-Qur'an, sunnah, di atas jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Inilah yang sebenarnya dianggap sebagai fikih, sebagai ilmu. Tapi ya, sangat disayangkan, kata beliau, ma'al asaf, sangat disayangkan justru ya perkara seperti ini, munculnya berbagai macam bentuk organisasi, ya, masing-masing mengajak kepada organisasinya, masing-masing mengajak kepada partainya, masing-masing mengajak kepada, ya, kelompoknya, justru ini dianggap sebagai satu fikih, dianggap sebagai bagian daripada agama. Wasara al-amru bil ijtima'i, ya, la yaqulu illa zindiqun aw majnun, dan jadilah perkara ini itu bersatu, ajakan untuk bersatu, ya, di atas Al-Qur'an, sunnah, di atas jalannya para salafus saleh, la yaquluhu illa zindiqun aw majnun, dianggap bahwa tidak ada yang mengajak kepada persatuan yang hakiki itu kecuali dia orang zindiq, orang munafik, i'tiqad itu zindiq, aw majnun, ataupun orang yang dianggap gila. Nah, baik, Syaikh Shalih Hafizahullah mengatakan, hum yaquluna inna at-tafarruqa wa i'ta' al-hurriyyati lin-nasi wa adamal hijri alaihim, hadha huwa al-fikhu. Di antara mereka dia mengatakan sesungguhnya at-tafarruq, bercerai-berai, berkelompok-kelompoknya kaum muslimin, wa ita'al hurriyati lin-nas, dan memberikan kebebasan kepada manusia, wa adamal hijri alaihim, dan tidak membatasi mereka, ya, ataupun tidak menghajar mereka, menghalangi mereka, ya, hadza huwal fikhu, inilah yang dianggap sebagai fikih, ya. Nah, wa nahnu naqulu, kemudian saya mengatakan, dan kami kita katakan, al fikhu wal ijtima' ala kitabillahi wa sunnati rasuli sallam, fikih itu yang namanya fikih, yang namanya ilmu, ya, pemahaman yang mendalam, hu apa, al ijtima'u ala kitabillah, adalah bersatu di atas kitabullah, wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dhum yaqul, dan sebagian di antara mereka ketika mereka melihat perselisihan banyaknya kelompok-kelompok kaum muslimin, bahkan mereka memasukkan sebenarnya sebagian kelompok yang sama sekali bukan kaum muslimin, seperti kelompok-kelompok rawafidah, orang-orang syiah, ya, mereka menganggap hadza min sa'atil islam, wa ini menunjukkan tentang keluasan Islam, annau idza harrama alaina ahadun syai'an, bahwasanya apabila ada seseorang yang mengharamkan kepada kita sesuatu, najidu man yubti bihalih, maka kita dapatkan seseorang di sana yang memfatwakan akan halalnya. Subhanallah. Jelas-jelas ini ada dalilnya, diharamkan, datang satu mengatakan, oh, tidak apa-apa, tidak boleh. Apa tanggap apa sebagian orang ini menunjukkan tentang, ya, na'am, keindahan Islam, ya, warna-warni, ya, pelangi-pelangi, alangkah indahnya, ya, banyak warna katanya, indah. Na'udzubillah. Ya. Na'am. Ya, kita dapatkan orang seperti itu berkata, kalau ada orang yang mengharamkan kepada kita sesuatu yang jelas-jelas ada dalilnya, kemudian di sana kita dapati orang yang menghalalkannya. Ya. Naam. Dianggap bahwa ini adalah suatu bentuk keluasan dalam Islam. Dianggap sebagai sesuatu yang indah. Ya. Wallahu musta'an. Ittakhadun nasahum humul musyarri'in. Mereka menjadikan manusia sebagai pemberi syariat kepada mereka. Fa'ala ra'i ha'ulai, maka dengan dasar ra'yu mereka ini, idza qala fulanun, jika seseorang berkata hadza halalun, ini halal, sura halalan, jadilah, dianggap itu adalah halal lana, halal buat kita, walau kana haraman, walaupun jelas-jelas haram, bi kitabillahi au sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, walaupun jelas-jelas haram sebagaimana dalam Al-Qur'an ataupun sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa naqulu narji'u ila kitabillah. Jika kalau ada memberikan fatwa, maka kita kembali kepada kitabullah. Fa man syahida lahu bil haqq, siapa yang dipersaksikan untuknya dalil-dalil Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu adalah hak, akhadna bih, maka kita ambil. Wa man syahida alaihi bil khata'i tarakna. Wa man syahida alaihi bil khata'i taraknahu. Ya, baru talim dulu abi. Sebentar. Ya, sebentar. Karena ini masuk rekaman nanti. Ngeri. Bentar. Sakal khair. Wa man syahida alaihi bil khata'i taraknahu. Dan siapa yang dipersaksikan oleh dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, bahwa itu adalah suatu kekeliruan, taraknahu, maka kita tinggalkan. Hadza huwal wajib. Ini yang wajib kita tempuh. Ya, lihat dalil-dalil yang mereka sampaikan dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi kalau itu memang perkara-perkara khilafiyah di kalangan para ulama, ya, tentunya kita harus, ya, berlapang dada pada perkara-perkara dalil yang mungkin ada ihtimal ini ataupun itu. Adapun perkara-perkara yang sangat jelas, ya, dalilnya, yang Jangankan para ulama, para penuntut ilmu pun ya sudah mengetahui perkara itu. Kemudian datang membawa syubhat. Ya. Nah. Jelas-jelas menyelisih dalil, maka kita tinggalkan. Yang keliru. Nah. Baik. Ya, tinggalkan kekeliruan. Ya, tinggalkan kekeliruan tersebut. Nah. Adapun orangnya, apakah dia tinggalkan atau tidak, kita tinggal lihat. Apakah kesalahan atau kekeliruan tersebut ya memang sudah mengharuskan dia ditinggalkan? Ya. Nah. Karena dia mungkin sudah jadi mubtadi. Ya. Wal'iyadu billah. Itu pun tentunya dengan ya, setelah sampainya nasihat, adanya iqamatul hujjah. Nah. Qala hafizahullahu ta'ala alladhi ya'muru bil ijtima' wa taraka al khilaf yaqulun annahu hadha kharijun 'ala al umma aw hadha zindiq. Beliau mengatakan alladhi ya'muru bil ijtima', orang yang memerintahkan, mengajak untuk bersatu. Wa tarki al khilaf, ya wa tarki, bukan wa taraka, wa tarki, alladhi ya'muru bil ijtima'i wa tarki al khilaf. Orang yang mengajak kepada persatuan dan meninggalkan dan meninggalkan perselisihan, yaqulunanu, maka mereka akan berkata tentang orang tersebut, hadza kharijun 'alal ummah, ini keluar dari umat ini, hadza zindiq, dia zindiq, ya orang munafik, li'annahu yulghi aqwalal ulama, karena dia menyenyiakan, membuang ucapan-ucapan para ulama, fanahnu la nulghi aqwalal ulama, tetapi kami tidak membuang ucapan-ucapan para ulama, innama nu'ridhuha 'ala kitabillah, sesungguhnya kita memperhadapkannya ya di hadapan Al-Qur'an. Nahnu lam nukallaf biittiba'in nas, kita tidak diberikan beban untuk mengikuti manusia. Inna umirna biittiba'il Qur'ani was sunnah, tapi sesungguhnya kita hanya diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Hadza wala, inilah yang hak. Ya. Dan hati-hati juga antum. Jangan sampai hanya antum yang memahami seperti itu. Jelas-jelas ada para ulama yang ma'ruf dengan keilmuannya. Ya. Kemudian antum datangkan ucapannya antum sendiri, ra'yunya sendiri. Ataupun antum datangkan seseorang yang tidak ma'ruf dengan keilmuannya, tidak dikenal bahwa dia seorang alim. Ya, kemudian antum lebih kedepankan pendapatnya daripada ucapannya si alim tersebut. Wah, ini juga tidak benar. Ya. Jelas-jelas seseorang dengan fatwanya, dengan keilmuannya, dengan dalil-dalilnya. Kemudian antum datang. Wahai talibul ilmi. Kalau masih pantas untuk disebutkan sebagai penuntut ilmu. Dengan ra'yunya sendiri. Subhanallah, ini juga tidak benar. Karena betapa banyak sebagian orang yang begitu lancang. Ya, meremehkan fatwa-fatwa para ulama di zaman ini. Kemudian mengkedepankan ra'yunya sendiri. Dia tidak sadar bahwasanya dia mengikuti ra'yunya sendiri. Nah, dia mengikuti apa? Ra'yunya ya sendiri. Nah, ataupun dia mendatangkan ucapannya sebagian orang yang tidak mampu dengan keilmuannya. Kemudian menyenyiakan ya fatwa para ulama yang ma'ruf dengan keilmuannya. Ya, karena tentu mereka juga mendatangkan dalil-dalil. Ya. Dan di antara para ulama kita di zaman ini ya adalah ya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dan para ulama kita di zaman ini masih hidup. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh di Yaman, ya ada Syekh Nasyih, ya berdasarkan rekomendasi dari Syekh Muqbil. Itu beliau di Yaman yang sepantasnya untuk apa? Berfatwa. Terusnya perkara-perkara yang besar. Nah, berkaitan tentang ya umat. Nah. Ma umirna biittiba'i fulanin wa fulan, kita tidaklah diperintahkan ya untuk mengikuti fulan dan si fulan. Wallahu taala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan kita kepada pendapat-pendapat kita ataupun ijtihad-ijtihad kita. Bal anzal alaina kitabahu, bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Wa arsala ilaina rasulahu, dan Allah mengutus kepada kita rasul-rasulnya. Wa idza raja'na ila kitabillah, apabila kita kembali kepada kitabullah, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, zala syiqaqu wa zala al-ikhtilafu wajtama'atil kalimah, maka tentu akan hilang perselisihan, perbedaan, wajtama'atil kalimah, dan akan terwujud persatuan, ya, wajtama'atil kalimah, persatuan maksudnya. Nah, inilah yang boleh disebutkan dalam ya syarah pada usul yang kedua ini. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala al-aslu tsalitsu anna min tamami al-ijtima'i as-sam'a wa at-ta'ata liman ta'ammara 'alaina wa law kana 'abdan habasyia. Asas yang ketiga, anna min tamami al-ijtima', sesungguhnya di antara hal yang akan menyempurnakan persatuan as-sam'a wa at-ta'ah, adalah pentingnya untuk kita mendengar dan mentaati. Liman ta'ammara 'alaina, bagi orang yang memimpin kita, walau kana 'abdan habasyia, walaupun dia seorang budak dari negeri Habasyah, dari negeri Ethiopia. Babayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha bayanan syai'an za'i'an, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang syai'an za'i'a, dengan penjelasan yang luas, yang gamblang. Bi kulli wajhin min anwa'il bayan, dengan atau bi kulli wajhin min anwa'il bayan, yaitu dari berbagai macam sisi penjelasan. Syar'an wa qadara, baik secara syar'i, ay dalil-dalil dari Al-Qur'an, ataupun juga dari ucapan-ucapan beliau, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qadar, bahkan juga dari sisi qadaran, ketentuan apa yang terjadi pada umat ini. Nah, berupa kebaikan bagi satu negeri, satu masyarakat yang mentaati pemimpin mereka, dan sebaliknya, ya, bahaya dan kejelekan satu negeri, satu masyarakat, ataupun bagi seseorang yang menentang dan menyelisihi penguasa mereka. Nah, ثم صار هذا الأصل لا يعرف إلا أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Kemudian jadilah asas ini, itu tentang wajibnya kita untuk mendengar dan mentaati para penguasa pada kebaikan, tidak diketahui pada kebanyakan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu. Faikaifal amalu bih, maka bagaimana mungkin kita untuk bisa mengamalkannya? Justru orang-orang yang dianggap memiliki ilmu, ya, yang justru berkuar-kuar di mimbar-mimbar menentang para penguasa, kebijakan-kebijakan penguasa. Nah, yang mereka tetapkan, justru yang mereka menentang dianggap sebagai pahlawan, pahlawan reformasi, masya Allah, ya. Nah, maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, perkara yang ketiga ini sangatlah penting, dan insya Allah syarahnya kita akan baca pada majlis berikutnya biiznillah. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita ucapkan kepada ikhwah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.